segar dari bambu. Hendang duduk terbuka kampungan, anak yang senang, penyanyinya juga pilihan. Ada yang kecil mungil, bahino-bahino. Ada yang tinggi rambling, manja-manja, manis orangnya. Nyanyinya juga.